والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، kaum muslimin kaum muslimat jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada kesempatan ini pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mukminin fil Hadis rahimahullahu taala, masih kitabu al-istisqa, kitab meminta hujan. Tersisa satu hadis di bab yang ke-27, yaitu bab hal-hal yang berkaitan dengan gempa dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Hadis yang pertama telah kita baca, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW bersabda, la taqumu sa'ah, tidak tegak atau tidak terjadi kiamat, hatta yuqbadal ilmu wa taksural zalazilu wa yataqarabaz zaman wa tazharul fitanu wa tazharal fitanu wa yaksural harju wa huwal qatlu al qatlu hatta yaksura fikumul mal fayafidha. Ini hadis tentang beberapa tanda kiamat. Salah satunya adalah banyaknya terjadi gempa. Banyaknya terjadi gempa, kemudian nanti diangkatnya ilmu. Yang kedua, kemudian dekatnya waktu, yataqarabuz zaman, kemudian munculnya fitnah-fitnah dan banyaknya pembunuhan. Dan yang terakhir di dalam hadis ini dari tanda kiamat adalah melimpah ruahnya harta. Ya, mudahnya mendapatkan harta kekayaan. Kita baca hadis yang kedua di bab ini. Pada halaman 169 di kitab kita. Hadis nomor 1037. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddathana Husain ibn al-Hasan qala haddathana ibn Aun an-Nafi'in an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibn Umar Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, salah seorang remaja sahabat yang mereka memiliki ilmu yang luas, dan bahkan di antara remaja-remaja sahabat yang bernama Abdullah, yang mereka semuanya ahli ilmu, dikenal dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah. Al-Abadilah Al-Arba'ah, empat Abdullah. Ya. Abdullah jamaknya Abadilah. Ya. Empat Abdullah. Salah satunya beliau ini Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Abbas ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abdullah ibnu Zubair, kemudian Abdullah bin Amr. Abdullah tadi ini Umar, ini yang satu lagi Amr. Ya. Abdullah bin Amr ibnu al-As radhiyallahu taala anhuma, ini juga termasuk ahli ilmunya sahabat yang dari generasi atau kalangan remaja. Ya. Abdullah bin Umar di sini meriwayatkan qala Nabi SAW bersabda atau berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina qala qalu wa fi najrina qala allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina qala qalu wa fi najdina qala hunaka az-zalazilu wal fitanu wa biha yatlu'u qarnu syaitan. Ini hadis Ibnu Umar, dia menceritakan doa Nabi. Nabi SAW berdoa yang lafaznya Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Syam kami dan negeri Yaman kami. Ya Allah, berilah keberkahan pada negeri Syam kami dan Yaman kami. Syam dengan Yaman, bila mana yang dimaksud dengannya adalah tempat, maka Syam adalah wilayah yang di situ ada Damaskusnya, Damaskus. Dan di situ nanti ada beberapa negara sekarang ini, yaitu Palestina, Yordania, Lebanon, dan Syria. Itu semuanya dahulu dikenal dengan Syam. Dan di sanalah negeri para nabi. Di Syam negeri para nabi dan memiliki keutamaan-keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan. Nabi SAW di sini, salah satu dari bentuk kemuliaan Syam adalah doa beliau, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Syam kami. Keberkahan yang dimaksud adalah keberkahan buah-buahannya, keberkahan apa yang dihasilkan di sana. Kemudian keberkahan orang-orang yang mengikuti dan berpegang kepada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di akhir-akhir ini kita merasakan betapa keberkahan negeri Syam sampai ke negeri kita ini dengan tersebarnya ilmu dari sana. Ya, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala yang memiliki juhud, ya, usaha-usaha yang luar biasa dalam mengangkat kembali perhatian kaum muslimin kepada sunnah Nabi. Mengangkat kembali perhatian kaum muslimin kepada sunnah Nabi. Subhanallah, pengaruhnya luar biasa. Ya, pengaruhnya luar biasa dalam karya-karya tulis dari para penuntut-penuntut ilmu. Di sana akan ada nanti hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Dinilai hasan oleh Al-Albani. Dan dikatakan bahwa sanadnya lemah oleh Al-Albani. Karena beliau mengeluarkan karya yang sangat luar biasa yang tidak akan mungkin atau tidak ada seorang pun atau tidak ada yang selain beliau yang memberikan perhatian yang sebesar ini kepada sunnah Nabi SAW dengan karya-karyanya. Ya, silsilah Al-Ahadith As-Sahiha saja wal-Hasanah ini berjilid-jilid mengumpulkan hadis-hadis yang beliau teliti dan beliau simpulkan bahwa itu adalah hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan. Ini sangat luar biasa. Kemudian diiringi dengan silsilah al-ahadith al-da'ifati wal-maudu'a, ditambahkan dengan kumpulan hadis-hadis lemah dan palsu. Ini juga karya yang luar biasa. Ia kumpulkan hadis-hadis yang beliau teliti. Bukan hanya sekedar diambil, dicomot dari buku-buku, kemudian beliau masukkan ke sana. Tidak. Beliau teliti. Ya. Karena beliau menguasai referensi-referensi hadis yang terdahulu. Dari rujukan-rujukan yang asli. Bahkan di antara kelebihan yang diceritakan tentang beliau di Maktabah Al-Zahiriyah di Lebanon, tentang manuskrip. Manuskrip itu adalah tulisan karya-karya, kitab-kitab yang masih dalam bentuk tulisan tangan atau cetakan yang bukan percetakan yang modern. Ya. Itu makna dari manuskrip atau makhtutan. Maktabah zahiriyah, maktabah yang besar dan yang juga memberikan perhatian yang besar kepada manuskrip. Menurut yang diceritakan, dan beliau sendiri juga bercerita tentang suatu ketika pustakawannya seakan-akan mencari sesuatu, ya, berupaya mencari dan dia tidak mendapatkan. Akhirnya beliau bertanya kepada Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dan beliau sangat mengenali di mana letak dan bahkan halaman dari manuskrip-manuskrip, apalagi kitab yang sudah dicetak, ya, yang sudah dicetak. Ini berarti beliau membaca hadis-hadis itu dari manuskrip-manuskrip yang ada, ya. Bukan hanya fokus kepada yang masih cukup dengan yang sudah dicetak kitab-kitabnya seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya. Tetapi juga merujuk kepada kitab yang masih dalam tulisan tangan. Sangat menguasainya, sangat menguasai pustaka zahiriyah. Ini menunjukkan perhatian beliau. Kemudian tidak ada kitab yang beliau lihat di dalamnya ada manfaat terhadap kaum muslimin dari mazhab apapun juga. Ya, dari mazhab apapun, dari empat mazhab, kecuali dari sisi hadisnya beliau berikan perhatian. Asal mazhab beliau adalah Al-Hanafi. Tetapi beliau memberikan perhatian yang besar kepada mazhab Hambali ketika beliau membaca kitab Manarus Sabil. Ya. Dikarang oleh salah seorang ulama mazhab Hambali. Lalu beliau takharid hadisnya. Beliau teliti hadisnya, kemudian beliau teliti, kemudian memberikan kesimpulan-kesimpulan apakah hadisnya makbul atau mardud. Keluarlah kitabnya apa? Irwa'ul Ghalil fi takhriji ahadith Manaris Sabil. Kemudian beliau baca kitab Fiqh Sunnah di Sayyid Sabiq rahimahullahu ta'ala, dan beliau melihat kitab ini sangat luar biasa dan beliau ingin memberikan menjadikan kitab ini juga menjadi lebih luar biasa dari hadis-hadis yang dikeluarkan di sana. Maka beliau takhrid hadisnya, muncullah kitab apa? Tamamul Minnah fi takhriji ahadith fiqh sunnah. Ya. Subhanallah, luar biasa. Mungkin yang mungkin walau bila kita tidak terlalu terkesan gulu bahwa hadis itu ada kecintaan kepada hadis-hadis Nabi itu mengalir bersama darahnya rahimahullahu ta'ala, yang sangat membuat kita cemburu ketika ada orang-orang yang baru mengenal ilmu, remaja anak-anak sekarang ini, muncul kata-kata kotornya terhadap beliau, padahal orang ini satu buah hadis pun atau satu kitab hadis pun belum tertulis oleh beliau, oleh orang ini. Lalu berkata yang sama sekali tidak menunjukkan adab seorang talabul ilmi. Kecintaan kepada hadis Nabi juga tidak tampak dari orang yang seperti ini. Perhatiannya kepada hadis sahih atau tidak, ketika beliau, orang-orang yang mengkritisi Al-Albani rahimahullahu ta'ala, padahal beliau orang yang sekarang ini bahkan dari negeri kita, ya, yang begitu pedas kata-katanya kepada Al-Albani. Dan wallahu ta'ala alam, bila mana tidak menunjukkan kecuali lemahnya perhatian dan kecintaan kepada hadis Nabi, ya, ini mungkin sudah cukup bagi kita bahwa orang ini tidak ada perhatiannya, kecintaan kepada hadis mana yang sahih, mana yang tidak. Kalau bila mana mengeluarkan kata-kata yang tidak beradab kepada orang sekaliber dan alhamdulillah negeri kita ini masih tidak lepas dari keberkahan-keberkahan Syam. Para murid Al-Albani rahimahullahu ta'ala di akhir-akhir ini memberikan perhatian yang luar biasa dari mereka yang luar biasa keilmuan dan menyebarkannya di negeri kita dan negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Nabi SAW berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Yaman juga bila mana yang dimaksud dengannya adalah negeri, maka Yaman adalah tempatnya yang sekarang kita kenal. Dan Nabi SAW dalam riwayat yang lain mengatakan al-imanu yamanin wal-hikmatu yamaniyah. Yang menunjukkan bahwa negeri Yaman itu juga memberikan keberkahan kepada kaum muslimin, tentunya dengan catatan berpegang kepada tuntunan Nabi SAW. Itu yang pertama. Bila yang dimaksud adalah negeri, maka Syam yang dimaksud adalah seperti yang kita katakan tadi, dan Yaman yang dimaksud adalah seperti yang kita katakan tadi. Bila yang dimaksud dengannya adalah arah, arah, maka doa Nabi SAW untuk Syam adalah yang mengarah ke Syam dari negeri-negeri dari Jazirah Arab yang mengarah ke Syam. Kemudian juga Yaman yang dari Mekahnya, dari Madinahnya mengarah ke Yaman. Semua negeri yang dari Madinahnya ke arah Yaman itu termasuk dalam doa ini. Makanya di Ka'bah itu ada namanya rukun Yamani, yaitu mengarah ke Yaman. Ya, mengarah ke Yaman. Jadi ada dua kemungkinan dari makna doa ini. Yang pertama adalah negerinya, yang tadi telah kita jelaskan. Yang kedua adalah arah. Adalah arah. Arah Syam dan arah Yaman dari kota Nabi SAW, Madinah At-Tayyibatu At-Tabah. Kemudian para sahabat bertanya, qalu wa fi najdina, mereka memunculkan tambahan, ya Allah, dan juga untuk Najd kita. Jadi mereka ingin masuk dalam doa Nabi tadi tempat yang lain, yaitu Najd, ya, dan pada Najd kami, ya. Jadi mereka mengusulkan kata tambahan tadi, dan untuk dan berkahilah kami pada Najd kami. Ya, ini yang diusulkan oleh para sahabat. Apa kata Nabi SAW mengulangi doanya? Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Tetap pada dua ungkapan yang pertama dan tidak ditambah dengan usulan tadi. Kemudian para sahabat kembali mengulangi, wa fi najdina, dan pada Najd kami. Kata Nabi SAW terakhir menegaskan hunaka, itu Najd. Hunaka az-zalazilu, di sana nanti akan terjadi gempa, atau selalu terjadi gempa, banyak terjadi gempa, dan di sana juga akan terjadi fitan. Ya. Banyak terjadi fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah, bisa jadi maksudnya adalah penyimpangan, penyelewengan agama. Bisa jadi maksudnya adalah pertikaian, pertumpahan darah di tubuh kaum muslimin. Kemudian yang terakhir kata Nabi mengulas kata Najd yang diusulkan oleh para sahabat, wa biha yatlu'u qarnus syaitan, dan di Najd ini nanti muncul tanduk syaitan. Muncul tanduk syaitan. Yang dimaksud dengan tanduk syaitan bisa jadi adalah simbol penyimpangan, ya, yang merupakan ideologi syaitani. Ideologi syaitan yang muncul dari sana, atau penyembahan terhadap setan. Ini digabungkan dengan hadis Nabi SAW ketika melarang kita sholat di waktu terbitnya matahari, ya, dan terbenamnya matahari. Terutama di waktu terbenamnya matahari, karena setan meletakkan tanduknya di ufuk. Ketika orang beribadah menghadap ke barat, Ya. Kemudian di waktu terbenamnya matahari seakan-akan dia mengibadati syaitan. Dan itu yang membuat syaitan ya, bangga. Membuat syaitan bergembira merasa bahwa manusia mengibadatinya. Jadi munculnya tanduk syaitan di antara maknanya adalah diibadati syaitan di sana. Munculnya penyimpangan-penyimpangan dan kesyirikan-kesyirikan. Najd, ya, kalau tadi Syam bisa diartikan daerah, tempat, bisa diartikan arah, yang ke arah Syam, yang Yaman pun juga demikian, dan Najd sekarang ini, yang dimaksud dengan Najd al-Jazirah adalah Irak. Najd al-Jazirah adalah arah daerah yang mengarah ke Irak. Ya, seperti yang ditegaskan oleh para ulama. Jadi Najd di sini bukan artinya Najd yang nama tempat. Karena Najd nama tempat ini yang digunakan oleh ahlul bid'ah. Bid'ah untuk menyerang Muhammad bin Abdul Wahab. Karena Muhammad Abdul Wahab berasal dari Najd. Tapi Najd tempat di Jazirah Arab. Ya. Najd itu nama daerah, nama tempat. Ketika hadis ini diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditanyakan para sahabat, para sahabat tidak mengenal Najd yang muncul di zaman Muhammad bin Wahab. Mereka tidak mengenal tempat itu dengan nama Najd. Jadi ahlul bid'ah, apalagi yang menyang dakwah tauhid, yang menuduh Muhammad bin Wahab, itu yang dimaksud dengan doa Nabi ini merupakan tanduk syaitan. Jadi mereka menganggap bahwa dakwah tauhid ini tanduk syaitan yang diangkat dan dibawa, digusung oleh Muhammad bin Wahab, dan Nabi mengatakan wabiha yatlu'u qarnus syaitan, muncul tanduk syaitan dan itu Najd. Mereka membawakan makna Najd itu tempat di mana daerah di kelahiran Muhammad bin Wahab, tempat berawalnya dakwah Muhammad bin Wahab. Padahal yang dimaksud dengan Najd ini yang dijelaskan oleh para ulama adalah Najd al-Iraq. Ya. Dan itu yang ditunjuk oleh Nabi dari ketika Nabi bersabda di sana muncul dalam saya Muslim. Ya. Nabi menunjuk ke arah Irak, bukan ke arah Najd, tempat kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Ini yang perlu kita catat baik-baik, dan subuhat yang seperti ini sudah tersebar. Ya. Bukan di negeri kita, memang sudah dimunculkan oleh ahlul bid'ah untuk menyerang dakwah tauhid, untuk melegalkan ritual-ritual syirik, penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba lihat, ya rahmukallah. Di sini dilihat halaman 170, para sahabat mengatakan wa fi najrina, ai daerah Najd kami, kata Najd maksudnya tempat yang tinggi. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah daerah tempat kita berada sekarang. Nah, ini yang tadi yang kita sebutkan yaitu Riyadh. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah daerah Najd yang ada di Irak. Karena terdapat beberapa hadis lain yang menyebutkan bahwa dari arah timur akan muncul gempa dan fitnah. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud daerah adalah daerah Najd yang ada di Irak. Ya. Beberapa ulama telah menulis pembahasan masalah ini dan mereka meneliti bahwa yang dimaksud adalah Najd yang ada di Irak dan bukan Najd yang ada di Semenanjung Arabia, yaitu di wilayah Riyadh yang sekarang ini. Ya. Wabiha yatlu'u qarnus syaitan, maksudnya matahari, karena jika matahari terbit di antara dua tanduk syaitan, itu yang tadi hadisnya kita sampaikan, dan jika orang-orang musyrik yang melihat musyrik melihatnya, mereka melakukan sujud untuknya. Pada hakikatnya mereka sujud untuk setan. Makanya dilarang, makanya Nabi melarang sholat di waktu tersebut. Ya. Karena setan menyengaja untuk meletakkan tanduknya di sana dan merasa bahwa manusia atau kaum muslimin menyembahnya. Menyembahnya. Kemudian faedah yang lainnya adalah setan punya tanduk. Setan punya tanduk sebagaimana malaikat punya sayap. Malaikat punya sayap yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berhubungan dengan bunyi bab hadis ini yaitu kata Nabi SAW, hunaka zalazilu. Hunaka zalazilu. Di sana nanti terjadi gempa yang banyak. Ya. Di sana nanti di Najd terjadi gempa yang banyak. Ya. Inilah yang berhubungan dengan bunyi bab, yaitu salah satu tanda kiamat bahwa di Najd, Najdul Iraq, akan sering terjadi gempa sebagai tanda dekatnya hari kiamat. Dan yang luar biasa lagi adalah banyak terjadi fitnah dari sana. Dan hampir semua penyimpangan-penyimpangan di dalam Islam berawal dari sana. Ya, dari sana. Al-Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah. Qadariyah persisnya dari Basrah. Ya, tetapi ini bukan berarti daerah sana orang-orangnya tidak baik. Ya. Bukan orang-orangnya tidak baik. Karena Irak pernah menjadi Madinatul Ilmi. Menjadi kota ilmu. Dituju oleh para ulama dari berbagai penjuru negeri Islam. Karena di sana berkumpul ulama-ulama. Apalagi ada perpustakaan besar yang menjadi pusat pusat pemerintahan kaum muslimin. Pernah menjadi pusat pemerintahan kaum muslimin di dinasti Bani Abbas. Dinasti Bani Abbas, maka dibuatlah perpustakaan para ulama. Kalau tidak sampai ke Baghdad, belum mendapat, merasa belum sempurna ilmunya. Bila mana belum sampai ke Baghdad, karena di situ berkumpul. Menjadi tempat tujuan dan berkumpulnya para ulama. Apalagi di sana seperti yang saya isyaratkan tadi, ada pustaka yang besar. Yang dicari-cari oleh para penuntut ilmu. Ya, menjadi kota ilmu. Baghdad terutama. Ya. Jadi jangan sampai pula kita melihat sinis. Tetapi yang perlu kita catat bahwa dari sana berawalnya banyak penyimpangan-penyimpangan dalam agama, seperti kelompok-kelompok yang sudah muncul ya semenjak lama. Ditambah di saat yang sama, dari sana juga muncul para ulama-ulama besar dan berkumpulnya para ulama-ulama besar. Kita pernah masih teringat cerita para ulama, terutama Ibnu Hajar Al-Asqalani, tentang ujian untuk Imam Bukhari. Itu di Baghdad. Imam Bukhari berasal dari Bukhara, daerah bagian Rusia sekarang ini. Dan kemudian dia belajar, mulai mengembara, ya, berpindah dari satu negara, daerah ke daerah yang lain, menambah jumlah guru, ya, untuk mengumpulkan hadis Nabi. Sebelum beliau sampai ke Baghdad, namanya sudah sampai ke Baghdad. Ya. Sebelum sampai ke Baghdad, namanya sudah dibawa oleh para ulama menuju Baghdad, dan tersohorlah namanya sebelum orangnya tiba. Sehingga ulama-ulama hadis Baghdad berinisiatif untuk menguji apakah orangnya seperti namanya. Apakah orangnya semasyhur namanya. Maka dibuatlah ujian keilmuan. Apakah benar kekuatan hafalannya seperti yang tersebar? Ternyata memang benar. Ya, itu terjadi di Baghdad. Menunjukkan bahwa di Baghdad, di Irak ini, berkumpul ulama-ulama hadis, ulama-ulama fikih, ulama-ulama agama Islam yang lainnya. Ya, jadi itu juga perlu kita ketahui, sehingga kita tidak menyimpang pula menilai berdasarkan setelah mengetahui dalil-dalil hadis-hadis Nabi tentang bermunculannya kelompok-kelompok yang menyimpang, kemudian nanti di akhir zaman akan muncul kembali fitnah-fitnah, dan bahkan di sana muncul tanduk syaitan, sehingga kita memandangnya dengan pandangan sinis. Tidak, sama sekali tidak. Tetapi ini berita dari Nabi SAW, dan itu merupakan salah satu dari tanda-tanda kiamat. Wallahu a'lam. Kita masuk ke bab yang ke-28. Ya. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu qawlillahi ta'ala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, qala Ibn Abbas, syukrakum. Syukrakum. Ya. Kita di kitab apa? Di kitab Istisqa. Bab yang ke-27 itu kira-kira apa hubungannya dengan Istisqa? kaitan dengan gempa dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Ini di bawah ada Al-Utsaimin mengatakan maksudnya apakah melakukan sholat ketika hal tersebut terjadi gempa, ya. Seperti sholat gerhana atau berdoa atau berbuat apa. Jadi hubungannya itu apakah sepertinya seperti istisqa pula ketika hujan tidak turun lalu disyariatkan sholat apa juga gempa seperti itu, ya. Tidak ada penjelasan yang serius dari hadisnya tentang syariat disyariatkannya sholat. Ya. Adapun gerhana jelas ada sholat. Kemudian gerhana hadisnya sahih. Idza ra'aitumu fasallu idza ra'aitumuhu fasallu. Ya, jika kalian melihat terjadi gerhana maka salatlah. Ya. Kemudian hadis yang kedua tadi tentang doa untuk Syam, untuk Yaman, kemudian tidak dimasukkan Najd oleh Nabi karena di sana banyak terjadi gempa. Ya, wallahu alam, kita tidak terlalu paham hubungan bab ini dengan kitab istisqa, ya, apakah ada hubungannya atau tidak, wallahu alam. Kemudian kita lanjutkan bab yang ke-28 ini juga, dan mereka ini adalah tafsir dari surat, dari ayat di surat apa ini, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan, ya, rezeki yang kalian dapatkan bahwa kalian dustakan. Ya, rezeki yang kalian dapatkan itu kalian balas dengan dusta. Ya, rezeki yang kalian dapatkan kalian balas dengan dusta. Ini surat apa, ya? Hah? Al-Waqi' ayat 82. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kemudian Al-Bukhari menukilkan tafsir Ibnu Abbas yang dimaksud dengan rizqakum, ya, wa taj'aluna rizqakum adalah syukrakum, dan kalian jadikan bentuk syukur kalian kepada nikmat Allah. Ini ada hubungannya dengan hujan, ini ada hubungannya dengan hujan. Jadi seharusnya syukur ketika hujan turun, ternyata yang dilakukan pendustaan, ya. Dan kalian jadikan syukur kalian terhadap nikmat Allah bahwa kalian mendustakan. Mendustakan di sini tidak merasa bahwa itu nikmat Allah Subhanahu wa taala, atau menisbatkan hujan kepada selain Allah. Ya, menisbatkan hujan kepada selain Allah. Suatu ketika Nabi SAW salat di Hudaybiyah, salat subuh. Ya. Pasca atau setelah turun hujan malam harinya. Selesai sholat subuh, Nabi SAW menghadap ke jamaah dan menyampaikan pengumuman. Atadruna ma qala rabbukum. Taukah kalian apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang maha tahu atau yang lebih tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Ya, pagi ini ada terbagi hamba-hambaku kepada dua bagian. Yang pertama yang mu'min kepada Allah, yang kedua kafir kepada Allah. Nah, ini mungkin yang berhubungan dengan hujan. Ya, yang pertama kafir, yang pertama mukmin kepada Allah dengan hujan, dan yang kedua kafir. Lalu Allah Subhanahu wa taala jelaskan makna iman dalam masalah hujan ini adalah menisbatkan turunnya hujan kepada Allah. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Ini di antara syariat yang telah kita baca, ya, di kitab istisqa ini. Di antara tuntunannya adalah mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kita didapat diturunkan hujan karena rahmat dan keutamaan dari Allah. Kemudian yang kedua, tuntunan ucapan ketika hujan apa? Doa. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Sementara yang kafir, yaitu yang mengatakan mutirna binau'i kada wa kada. Kita diturunkan turunnya hujan lantaran bintang ini, bintang itu. Bintang yang terbit di sini, terbit di sana. Itu yang menyebabkan turunnya hujan. Dan Allah tidak ada sangkut pautnya. Ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diungkapkan di sini tukadzibun. Kalian dustakan. Kalian jadikan rezeki yang kalian dapatkan itu, kalian balas rezeki yang kalian dapatkan itu dengan kedustaan. Mendustakan sumber dari rezeki tersebut. Tidak mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bunyi babnya yang mengarahkan kita bahwa hujan merupakan rezeki dan nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Di antara bentuk syukurnya adalah menyandarkan turun hujan itu kepada Allah. Di antara caranya, cara menyandarkannya di samping keyakinan kita adalah ucapan. Yang tadi telah kita katakan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Atau kalau tidak dihafal, katakan ini hujan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalaupun tidak cuma hanya doa Allahumma sayyiban nafi'an, ini sudah termasuk di situ bahwa hujan itu nikmat Allah. Allah yang menyebabkan turunnya hujan, wallahu alam. Kita baca hadisnya. Hadis 1038. Ya. Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Ismail qala haddatsani Malik عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. Ini sahabatnya Zaid bin Khalid, ya, yang meriwayatkan hadis ini Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, annahu qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatas subhi bil Hudaybiyah على إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي kafirun bil kaukab wa amma man qala bi naw'i kadha wa kadha fadhalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukabi. Itu yang tadi kita sampaikan hadisnya. Zaid bin Khalid bercerita radhiyallahu an, Nabi SAW salat mengimami kami salat subuh, tempatnya di mana? Hudaybiyah di Mekah, pasca turunnya hujan malam harinya. Ala ithri sama'in kanat minal layli. Yang mana malam harinya turun hujan. Ya. Setelah selesai dari salat, Nabi menghadap ke jamaah. Lalu dia bertanya, tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Allah? Sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi SAW jelaskan, Allah berfirman, pagi hari ini hamba-hambaku terbagi dua, mu'minun bi wa kafir. Yang beriman dan kafir. Adapun yang mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Ini yang tadi ungkapan yang disunnahkan, disyariatkan untuk diucapkan. Ya. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Ini juga sebenarnya dorongan keimanan. Ucapan itu dorongan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mutirna, kami diturunkan hujan disebabkan oleh keutamaan dan rahmat Allah. Orang yang mengucapkan inilah, yang meyakini dan mengucapkan ini adalah orang yang beriman kepada Allah dan kafir kepada bintang-bintang. Maksudnya kafir kepada bintang, meyakini bahwa bintang tidak bisa berbuat apa-apa. Bintang itu makhluk yang dicipta. Dan dia hanya sebatas sebab yang menjadikan sebab itu padanya Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun orang yang mengatakan kami diberikan hujan lantaran bintang ini dan bintang itu, maka dialah orang yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Nah, inilah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi seputar sikap manusia terhadap hujan, ya, terhadap hujan. Dan ini yang seharus, yang mungkin layak untuk kita pupuk terus, apalagi di saat-saat atau seringnya turun hujan. Terkadang kita justru ngomel turunnya hujan, ya. Dan bahkan menggerutu, bahkan ada saja mungkin protes kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika hendak mengadakan acara-acara penting yang seharusnya kering ternyata banjir, ya. Bagaimana kita meyakini bahwa hujan itu dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi ini sangat penting, dan ini melatih kita untuk menjadi orang yang benar-benar beriman kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala, menerima pasrah ketetapan dan takdir Allah. Bahwa yang pertama, hujan itu Allah yang menurunkan. Yang kedua, tidak ada satupun makhluk yang punya peran dalam turunnya hujan. Awan tidak berperan. Kalau bukan Allah yang menetapkan, maka awan tidak akan menurunkan setetes pun air. Ya, bisa seketika dilenyapkan oleh Allah dan tidak menurunkan setetes air pun. Ya. Bila mana Allah berkehendak, tanpa awan pun turun hujan. Tanpa awan turun hujan. Ya. Ketika di bencana Nabi Nuh, tidak ada awan. Hujan, Allah mengatakan kami bukakan pintu-pintu langit, menurunkan air yang deras. Kami pancarkan dari perut bumi mata air yang memancar. Bertemulah dua air tersebut, terjadi banjir besar. Terbenam semuanya, tenggelam semua umat Nabi Nuh yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan menentang Nabi Nuh alaihi salam, termasuk anaknya. Jadi Allah yang menurunkan. Tidak ada sedikit pun andil dari makhluk. Ya, tidak ada. Awan tidak, bukanlah sebab turun hujan. Awan bukanlah yang menurunkan hujan, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan awan, yang menjadikan awan itu sebagai sebab turun hujan. Dan tidaklah mutlak awan itu merupakan atau sudah dipastikan turun hujan. Dan ini kenyataan. Ini kenyataan yang seringkali kita rasakan. Jadi jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini adalah teguran bagi kita, sekaligus upaya melatih kita jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ada di dalam ayat yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas tadi. Jangan sampai kita mendustakan nikmat Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Tuhanmu yang manakah wahai jin dan manusia mendustakan? Di sini Allah mengatakan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Allah menegur, ya, orang-orang yang tidak merasa turunnya hujan itu sebagai nikmat dan rahmat dari Allah, dan bahkan lupa bahwa Allah yang menurunkannya, dan terkadang protes. Nah, ini yang ditegur oleh Allah, wa taj'aluna rizqakum. Kalian jadikan seharusnya syukur ternyata kufur. Seharusnya mengimani Allah ternyata mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu caranya adalah itu tadi, mengucapkan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, dan jangan sampai kita menyandarkan turun hujan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu bab yang ke-28, tuntunan dari Nabi terhadap untuk kita bagaimana sikap yang benar ketika turun hujan, agar jangan sampai termasuk orang-orang yang menjadikan syukur itu kedustaan. Dia seharusnya bersyukur, ternyata dia mendustakan. Baik. Adapun ini juga menunjukkan bahwa Nabi SAW melakukan sholat walau dalam keadaan basah. Ya. Hujan dari malam, dan dia sholatnya di lapangan terbuka, ya. Bukan di bawah tenda, tetapi di lapangan terbuka. para sahabat masih melihat bekas turunnya hujan. Yang menjadi perhatian kita adalah Nabi, kemarin saya sempat ditanya, karena sebagian orang yang berangkat umrah merasa karena keutamaan sholat di Mekah dan Madinah itu besar, satu kali sholat di Masjid Haram itu keutamanya sama dengan 100.000 kali sholat. Satu kali sholat di Madinah, di Masjid Nabi, itu sama dengan 1.000 kali sholat. Pulang tak sholat? Udahlah, ada banyak itu. Tak sholatnya. Ya. Alasannya kan saya berapa kali sholat di Mekah? Kali 100.000 kali sholat. Untuk apa lagi sibuk-sibuk sholat 25 kali sholat sehari semalam? Ini perangkap syaitan. Perangkap syaitan. Dan salah satu buktinya bahwa itu perangkap syaitan, Nabi sholat walaupun masih basah-basah. Di surat subuh malah, para sahabat dibangunkan di Hudaybiyah. Bayangkan di lapangan, pasti malam, kalau malamnya hujan, pasti basah. Tapi Nabi tetap sholat dan sholatnya tetap berjamaah. Berjamaah dia. Ini menunjukkan bahwa musafir itu sholat berjamaah. Musafir sholat berjamaah. Nabi sholat sendiri-sendiri atau berjamaah? Kata Zaid ibn Khalid, sallallana. Apa artinya di situ? Bersama kami. Maksudnya mengimami. Ya. Mengimami. Sallallana, solat mengimami kami. Solat subuh di Hudaybiyah. Pertama solat tetap. Nabi tidak merasa, sudah hujan kok. Kan kita sudah punya tabungan solat banyak. Beliau imam di masjid Nabi. Di masjidnya imam. Berarti sudah berapa kali, berapa ribu kali keutamaan dia dapatkan. Tetap dia sholat. Ya. Ini juga menjadi dalil dan alasan kita bahwa yang fardu itu tetap. Sementara keutamaan sholat di sana, keutamaan, pahala. Bukan menggugurkan sholat-sholat setelahnya. Dan tidak perlu lagi sholat. Tidak, ini merupakan jerat dari jerat-jerat syaitan. Wallahu'alam. Mungkin itu ya yang bisa kita tambahkan dari yang kita ulas dari hadis tersebut. Pawang hujan ini sama masuk ke dalam konteks hadis ini. Ya. Pawang hujan itu tidak ada hubungannya dengan alam semesta, pawang manusia biasa, sementara bintang bisa jadi penyebab. Tetapi tetap Allah yang menentukan, Allah yang menurunkan hujan. Sama dengan awan. Ya, mungkin lebih besar lagi peran awan dalam turunnya hujan, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap mengatakan barang siapa yang menyandarkan hujan kepada bintang-bintang ini, maka dia telah kafir kepadaku. Dan orang-orang yang beriman, yang muslim, yang masih atau masih meyakini manusia bisa menurunkan hujan, yang dimaksud hujan yang turun dari langit, ya, turun dari langit dan mampu juga menahan turunnya hujan yang seharusnya turun hujan, misalnya sudah turun kemudian terhenti atau dialihkan ke tempat yang lain, ini yang berbahaya. Ini masuk dalam konteks hadis ini, mu'minun bi wa kafir. Mu'minun bi wa kafir. Maka berhati-hati. Jangan sampai masih ada kita membenarkan atau mengakui bahwa ada manusia yang bisa menurunkan hujan, padahal Nabi SAW hanya sekedar berdoa. Ketika meminta hujan, dia berdoa. Bukan dia yang menurunkan. Ketika hendak mengalihkan hujan, dia berdoa agar Allah mengalihkan. Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma askina, Allahumma aghithna. Allah semuanya yang diminta untuk menurunkan hujan atau mengalihkan tempat turunnya hujan. Maka ini yang perlu kita ingatkan kaum muslimin. Jangan sampai masih ada yang merasa atau yang membenarkan atau mempercayai ada manusia yang bisa menurunkan hujan. Apapun namanya. Ini penyimpangan akidah. Ini berbahaya. Allah menegurnya, mu'minun bi wa kafir. Allah mengatakan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Sudah saya turunkan hujan kemudian kalian sandarkan kepada yang lain. Ya. Kemudian juga ada yang meminta hujan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. untuk turunnya hujan dibuatlah ritual-ritual kesyirikan. Ya. Terkadang turun hujan dan ini fitnah yang besar. Dilakukan ritual kesyirikan dan ternyata turun hujan. Ini fitnah dari Allah, cobaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Dajjal. Dajjal ujian yang besar karena dia mampu berbuat seperti apa yang diperbuat oleh Allah. Turun hujan, turun hujan. Dia katakan tumbuh tanaman, tumbuh. Dia katakan hidup kepada orang yang mati, hidup. Ya. Sementara yang tadi ritual saja. Kepada selain Allah Subhanahu wa taala tetap kesyirikan, berbahaya. Nah, ini yang perlu kita juga garis bawahi seputar penyebab atau yang tentang akidah siapa yang menurunkan hujan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tersisa satu bab lagi, yaitu bab yang ke-29. Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, babu la yadri mata yaji'ul matar illallah. Ini subhanallah. Kata Imam Bukhari, tidak ada yang mengetahui kapan turun hujan kecuali Allah. Ya. Tidak ada yang mengetahui kapan turun hujan kecuali Allah. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun la ya'lamuhunna illallah. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah muallak di sini, lima yang tidak mengetahuinya kecuali Allah. Ini termasuk mafatihul ghaib, kunci-kunci ghaib. Ya. Termasuk turunnya hujan. Ya. Termasuk turunnya hujan, tidak ada yang tahu. Ya, perkiraan cuaca ini hanya perkiraan. Ya. Kepastiannya juga tidak ada yang tahu. Kita baca hadis di bawah ini, 1039. Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muhammad ibn Yusuf qala haddatsana Sufyan an Abdullah ibn Dinar an ibn Umar. Ini sanadnya sangat pendek ya. Ya, empat orang perantara antara Imam Bukhari dengan Nabi. Yang pertama gurunya Muhammad ibn Yusuf, kemudian dari Sufyan, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar. Ya. Ini sangat tinggi sanadnya ini. Dan yang tertinggi di kitab yang enam. Ya. Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah, yang tertinggi tiga. Yang paling sedikit perantara antara pembuku-pembuku hadis ini dengan Nabi, tiga orang. Dan itu jarang sekali. Yang banyak adalah yang empat ini, kemudian yang biasa lima, kemudian turun jadi enam, dan bahkan lebih turun lagi tujuh, dan bahkan yang paling terpanjang sanadnya wallahu alam yang saya ingat seperti yang dijelaskan oleh guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, 12 atau 13 orang antara mereka ini dengan Nabi, 12 atau antara 11-12, saya ragu. Ya, sungguh panjang sekali. Yang paling pendek ada tiga orang, kemudian yang di atasnya empat orang, kemudian yang normal lima, enam, tujuh, lima, enam, empat, lima, enam, lima, enam, tujuh. Ini umumnya perantara antara mereka-mereka dengan Nabi SAW. Di sini empat ya. Kemudian qala Rasulullah SAW, miftahul ghaibi khamsun, kunci ghaib ada lima. La ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahuinya melainkan Allah. La ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin. Ini yang pertama. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi besok. Ya, tidak ada satu pun yang tahu apa yang terjadi besok. Ini kunci ghaib. Ya. Kemudian wa la ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham. Tidak ada satupun yang tahu apa yang terjadi secara detail di dalam rahim. Ya. Alat-alat yang canggih sekarang ini itu hanya secara global. Jenis kelamin, kemudian perkembangan jantungnya, ya. Kemudian perkembangan ukurannya. Adapun detailnya tidak tahu. Bagaimana proses perubahan dari air ke gumpalan darah, darah ke daging, daging kok bisa mengeras jadi tulang, Kemudian sebagian dari daging itu nanti membungkus tulang-tulang yang sudah ada. Kemudian di situ nanti dari tulangnya ada yang tulang rawan, ada yang keras. Kemudian susunannya rapi serapinya tulang itu seakan-akan diukur ya. Tulang rusuk, tulang punggung, tulang kaki, persendian semuanya. Batok kepala dari daging tadi itu juga dibentuk oleh Allah. Kemudian dalam batok kepala ada otaknya. Kemudian dalam kerangka tulang rusuk ini ada organ-organ vital yang sangat luar biasa. Itu dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Mungkin ada alasan kan sekarang canggih Ustaz. Iya, canggih untuk mengetahui beberapa saja. Dan bahkan terkadang kelamin pun tidak bisa diketahui, dipastikan oleh alat-alat tersebut. Terkadang berbeda antara diagnosa USG itu dengan kenyataan. Yang seharusnya adalah perempuan ternyata laki-laki. Ternyata alat kelaminnya yang kecil itu bersembunyi dia. Pas muncul di luar, baru muncul dia. Ya, tidak nampak oleh alat tersebut. Jadi ini yang dimaksud, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi dalam rahim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'lamu, juga proses penghembusan nafas, ditiupkannya ruh. Tidak ada, tidak bisa diprediksi oleh manusia. Kapan ditiupkan ruh? Ini khilaf para ulama. Karena jantung pada bulan-bulan yang awal kan sudah mulai detaknya. Ya, apakah jantung itu termasuk ruh yang akan ditiupkan serta 120 hari? Ya, jantung kan sudah mulai terdengar bunyinya. Walaupun pembentukan janin belum sempurna, jantung sudah mulai. Ya, kadang orang tinggal merekam saja, diletakkan di sini bunyi dan jantungnya. Legalah orang tuanya. Ya. Dan bunyinya keras. Ya. Jantung bayi yang ada di dalam rahim. Apakah yang dimaksud dengan ruh jantung yang berdegup itu yang atau ruh yang ditiupkan setelah 120 hari? Ini semuanya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'lamu nafsun madza taksibu ghada. Kata dia yang pertama kan tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Ini lebih spesifik lagi. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia lakukan besok. Kalau tadi apa kejadian besok secara umum, global. Kalau yang ini, apa yang dia lakukan besok tidak ada yang tahu. Kita hanya berencana bahwa besok kita akan lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Tadi malam kita mengatakan besok ada kajian subuh di Masjid Umar. Apakah benar-benar kita lakukan atau tidak? Ini tidak ada yang bisa memastikan tadi malam. Kalau sekarang kan sudah bisa kita pastikan karena sudah terjadi. Ya. Yang tahu apa yang terjadi besok, apa yang kita lakukan besok, Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak seorang pun yang tahu di belahan bumi yang mana dia mati. Ya. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Apakah dia mati di dalam rumahnya atau di rumah sakit atau dalam perjalanan di dalam kota atau dalam perjalanan keluar kota? Atau perjalanan ke luar negeri. Atau bahkan meninggalnya ketika tawaf di Ka'bah. Atau ketika sedang di Raudhah di Masjid Nabi. Atau meninggalnya di tengah di dalam kebun sawitnya. Meninggalnya saat menukangi atau bekerja membuat bangunan. Ya. Atau sedang mengantarkan penumpang. Atau sedang bekerja melakukan aktivitas masing-masing. Tidak ada yang tahu. Di mana dia mati, di mana ruhnya dicabut oleh Allah, tidak ada yang tahu. Ini juga kunci ghaib. Yang terakhir, yang kelima, wa ma yadri ahadun mata yaji'ul matar. Ini yang berhubungan dengan bab kita. Dan tidak ada seorang pun tahu kapan turun hujan. Tidak ada yang tahu. Semua hanya indikator atau perkiraan-perkiraan saja. Ada awan tebal, ini pasti turun hujan. Itu saja. Apakah sebentar lagi satu setengah jam lagi turun hujan, tidak ada yang tahu. Padahal sudah benar-benar gelap. Sudah benar-benar gelap. Terkadang turun sebab rintik-rintik, tiba-tiba kering. Ya. Tidak ada. Awan yang setebal itu pun hilang. Cuma memberikan tanda sedikit, turun gerimis, sudah itu hilang. Dan ini kenyataan, seringkali kita merasakannya. Untuk memastikan beberapa menit ke depan turun hujan, tidak ada yang bisa. Semuanya adalah kunci gaib yang hanya tahu Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama turunnya hujan? juga Allah juga kita tidak tahu, Allah Subhanahu wa taala juga yang tahu satu-satunya, wallahu taala alam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bab yang terakhir yang berhubungan dengan hujan, yaitu tidak ada yang tahu satupun kapan turunnya hujan, dan ini kenyataan. Kemudian tentang di mana tempat meninggal, ini juga kita tidak tahu. Ada sebuah satu bait syair di akhir pembahasan kita, halaman 181, atas Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Apa kata beliau? Wa man kanat maniyatuhu bi ardin falaysa yamutu fi ardin siwaha. Barang siapa yang tempat matinya sudah ditetapkan oleh Allah, di Lauhul Mahfuz, maka mustahil dia mati di tempat yang lain. Ya. Allah tetapkan dia mati jauh di sana, di ujung dunia. Maka ketika tiba waktu matinya, Allah akan bawa dia ke sana dan mati di sana. Terkadang orang mati, ya, mati di dalam laut, sedang menyelam mati, dibawa oleh Allah di sana. Karena matinya di sana ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mati setelah menggali parit, ya, terowongan besar. Allah tetapkan nyawanya dicabut di dalam perut bumi. Ya. Meninggal dia tertimbun. Ya, dahulu di kampung saya itu banyak kejadian. Dulu ada sistem mencari timah hitam ini dengan menggali. Ya. Itu penggaliannya sangat dalam. Ya, saya sempat melihat juga, sangat dalam. Terkadang runtuh dia. Nah, tertimbun langsung orang di dalamnya. Apalagi ketika itu sarana komunikasi tidak canggih, transportasi pun susah. Ya, untuk menggali timbunan sebanyak sedalam itu dengan cangkul susah untuk bisa orang yang di dalamnya terselamatkan. Ada yang memang sempat diselamatkan. Ada yang meninggal dunia. Jadi di tempat itulah Allah tetapkan dicabutnya nyawanya, meninggalnya. Ada yang di luar negeri malah, dia hidupnya di sini, kemudian nanti Allah tetapkan dicabut nyawanya di negeri yang lain. Allah bawa ke sana. Ya, dan tidak akan mungkin dia mati, meninggal di tempatnya. Ada orang yang sudah kritis di Arab Saudi sana misalnya, atau di luar negeri, di negara manapun, tapi sehat saja dia pulang. Sehat sebentar, kemudian tiba di rumah, belum sampai di rumahnya meninggal. Ya. Ini menunjukkan ungkapan tadi, wa man kanat maniyatuhu bi ardin falaysa yamutu fi ardin siwaha. Barang siapa yang kematiannya sudah ditakdirkan di suatu daerah, maka dia tidak akan mati di daerah yang lain. Ini menunjukkan bahwa itu ilmu mutlak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, 29 bab di Kitabul Istisqa sudah kita selesaikan. Ya, kita mulai pada tanggal 18 Zulqa'dah. Ya. Atau 18 Juni, enggak tahu tahun berapa ini. 2022. Sekarang kita selesaikan tanggal berapa? 24 September. Ya. 22, 28 ya? 27. Biasanya kalau Hijriah ini sering berbeda. 27 Safar, 1444. Ya. Banyak pelajaran yang kita dapatkan dari masalah Istisqa ini ya. Tentang keyakinannya, kemudian tentang ibadahnya, tentang adabnya, akhlaknya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita masuk ke kitab yang baru. Yaitu kitab Al-Kusuf. Kitab Gerhana. Ya, kitab Gerhana. Dan Gerhana ini maksudnya adalah Gerhana bulan dan matahari. Gerhana di sini gerhana bulan dan gerhana matahari sekaligus. Terkadang dipisah ya. Terkadang dipisah. Dia ada dua ungkapan. Yang pertama kusuf pakai kaf. Yang kedua khusuf pakai kha. Ya. Yang kedua khusuf pakai kha. Dan penggunaannya bertukar-tukar terkadang. Boleh untuk kedua-duanya, boleh yang khusuf untuk kedua-duanya, boleh khusuf untuk kedua-duanya, boleh dipisah dan boleh berbeda-beda. Misalnya khusuf untuk bulan, khusuf untuk matahari dan sebaliknya. Ini untuk ungkapan khusuf. Dan kedua gerhana ini sudah terjadi di zaman Nabi. Gerhana matahari terjadi dan gerhana bulan tentu sering terjadi di zaman Nabi SAW. Dan insya Allah akan kita mulai pelajaran ini pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan kita buka kesempatan tanya jawab. Silakan. Ya, kebiasaan yang baik, kebiasaan yang dituntun oleh agama yang kita lakukan sebelum mengaji, sebelum belajar agama dengan giat dan mengamalkannya, terus lanjutkan. Terus lanjutkan. Bila mana dalam kebiasaan yang baik itu ada kesalahan-kesalahan, tinggal di kesalahan itu yang dirubah, caranya yang dirubah. Berkunjung, berjumpa teman yang biasa dahulu dilakukan, lanjutkan sekarang. Kalau dahulu-dulu misalnya berjabat tangan dengan semua termasuk istri dan anak-anak perempuannya, sekarang jangan lakukan karena ini bertentangan dengan tuntunan. Berziarah dan berkunjungnya lanjutkan. Jangan sampai terkesan bahwa setelah mengaji kita tidak punya akhlak lagi. Justru pengajian itu yang akan menekankan kita untuk melanjutkan akhlak yang baik yang sebelumnya kita lakukan dan mengajarkan akhlak-akhlak yang belum kita ketahui dan meluruskan kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan yang terjadi pada penerapan akhlak yang sebelum mengaji kita terapkan, seperti berjabat tangan misalnya. Kita dahulu ketika berkunjung berjumpa kawan, kita berjabat tangan dengan semua perempuan tanpa peduli. Nah sekarang kita luruskan. Jangan berjabat tangan lagi, sampaikan bahwa ternyata agama kita setelah saya tahu, saya belajar, melarang laki-laki atau wanita berjabat tangan yang bukan mahram. Sampaikan itu. Nabi SAW kata Aisyah, tidak pernah menjabat tangan wanita satupun. Ya, ma masad yadun Rasulullah SAW yadam ra'atin qattu. Tidak pernah tangan Nabi menyentuh tangan wanita siapapun juga, kecuali yang mahramnya tentu berjabat tangan. Dan bahkan diceritakan bahwa Nabi ketika baiat, termasuk baiat Ridwan itu, Nabi hanya berbaiat dengan ucapan kepada wanita, sementara laki-laki jabat tangan. Nah, ini dalam suasana yang sakral yang seharusnya jabat tangan, terhadap wanita Nabi tidak jabat tangan. Sampaikan itu. Ziarah dan kunjungannya lanjutkan, karena itu kebaikan. Saya teringat hadis Nabi SAW bahwa Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak yang sempurna. Bu'is innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi akhlak yang di masa jahiliyah ada yang mulia, seperti memuliakan tamu dan yang lain-lainnya, Islam tidak memberantasnya. Islam tetap melakukannya dan mengarahkan dan membimbing pemeluknya untuk melakukan, kemudian disempurnakan. Kesempurnaan dari akhlak yang sudah ada seperti tadi, yang melanggarnya ditinggalkan. Seperti misalnya berkunjungan, saling berkunjungan dan berjumpa, Lalu dalam itu nanti ada pelanggaran, itu dikurangi, ditinggalkan. Seperti berjabat tangan, atau khalwat, atau ikhtilat. Ya, laki-laki perempuan, atau ada tambahan-tambahannya yang menyimpang dari agama, itu kita bersihkan. Itu yang namanya menyempurnakan. Ya, lanjutkan dan jangan tinggalkan. Bisa jadi kita lanjutkan berkunjung ini membuat dia juga tertarik untuk mengaji. Dan itu sebagai bahan pahala bagi kita. Wallahu a'lam. Ya. Ada catatan dalam masalah berkunjung ini yang juga dituntun oleh agama kita. Ada kaidah yang dijelaskan oleh para ulama. Zurriban tazdad hubban. Zurriban tazdad hubban. Berkunjunglah secara berkala. Dengannya kamu akan bertambah cinta. Jangan setiap hari berkunjung, pagi kunjung, sore kunjung, besok kunjung lagi pagi. Ini tidak akan menumbuhkan kecuali mafsadah. Ya. Apalagi kalau yang dikunjungi itu saja. Yang selalu menyuguhkan banyak makanan. Ya. Jangan sampai itu tujuannya. Jadi sekali seminggu dan telpon dulu. Ya, sampaikan saya hendak berjumpa, sudah lama kita tidak berjumpa, bisa ada waktu? Atau jangan kita yang berkunjung, undang dia makan di rumah. Saya sekarang sudah istri saya masa ini masa itu, coba datang ke rumah. Ya, ini yang juga perlu disampaikan. Tidak ditentukan jamnya. Terkadang kita jumpa di jalan, ya sudah cukup, atau telpon, atau kalau memang ingin menyempatkan waktu untuk berkumpul, tanya dia, tanya kesempatannya. Atau undang dia, bukan kita yang berkunjung, undang dia ke rumah. Wallahu a'lam. Ya. Masih ada? Idza tamanna falyuk hadisnya idza tamanna ahadukum falyanzur atau falyubsir fal man ladzi yatamanna fa innahu la yadri man ladzi yuktabu lahu min umniyatihi. Kemudian lafaz yang lain tadi apa lafaznya, falyubsir ya, terus fa innahu yasalu rabbahu ya, pertanyaannya. Fal yukthir. Apa lafaznya? Terus yang tadi adalah ada Rasulullah melarang untuk panjang angan-angan. Ya. Ya. Ini pertanyaan tentang mengkorelasikan antara larangan panjang angan-angan dengan hadis Nabi SAW mengatakan bila kamu berangan-angan maka banyaklah. Karena yang kamu minta Allah. Di sini kan jelas. Di situ yang di sini bukan angan-angan tapi permintaan yang disuruh. Kalau angan-angan tadi mengkhayal. Itu yang dilarang. Tanpa ada reaksi, tanpa ada usaha. Tetapi hanya berandai-andai, berangan-angan tanpa ada diiringi dengan usaha. Walau doa. Kalau yang diminta oleh Nabi, yang dianjurkan di sini adalah berdoa meminta. Berarti intinya adalah disuruh banyak meminta kepada Allah. falyuktsir yang idza tamanna ahadukum falyuktsir ini maksudnya meminta kepada Allah. Karena di ujung hadis dijelaskan, sungguhnya dia meminta kepada Allah. Berarti bukan berangan-angannya yang diperintah, tetapi berdoa meminta. Kemudian di antara adab, di antara pilar dalam doa ini, tentu kita tahu bahwa di antara yang diajarkan Nabi adalah usaha. Nabi SAW menyuruh seseorang untuk bekerja, memberikan modal kepada seseorang untuk berdagang, berniaga. Dan Nabi SAW mengatakan dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari kelemahan, pasrah menerima, dan juga melindung kepadamu dari sifat malas. Sifat malas. Jadi yang dimaksud dengan falyuktsir dalam hadis ini bukan memperbanyak berangan-angan, tidak. Tetapi di sini Nabi mengajarkan untuk banyak meminta berdoa. Meminta kepada Allah silakan, bahkan disuruh banyak berdoa. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan, karena di antara ikhtiar juga bentuknya doa. Berobat kan ikhtiar. Salah satu dari cara berobat apa? Berdoa. Ya. Dari salah satu dari cara berobat berdoa. Jadi yang di antara larangan angan-angan, panjang angan-angan dengan perintah untuk memperbanyak angan-angan, di sini tidaklah bertentangan. Karena yang dimaksud melarang itu adalah orang berkhayal terus. Saya mau jadi ini, mau jadi ini, mau jadi ini, mau dapat itu. Tapi dia duduk saja. Dari pagi sampai petang hari nanti duduk saja. Atau tidak berusaha. Sementara hadis ini memerintahkan untuk berdoa. Berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang meminta dalam tuntunan agama, dia dituntun untuk banyak beribadah, banyak berusaha, ada ikhtiar, bukan hanya sekedar berdoa. Jadi sekali lagi antara hadis ini tidaklah bertentangan dengan larangan panjang angan-angan. Ayat hadisnya saya tidak jumpa juga. Ya. Tidak ada jumpa hadis. Ya. Yang ada falyanzur tadi itu ada, barang siapa yang berangan-angan maka lihatlah apa angan apa doa maksudnya ya. Apa doa yang pantas untuk dia minta kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya dia kemampuannya segini tapi dia mintanya yang luar biasa. Ibadahnya disesuaikan dengan kemampuan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dilihat apa yang diminta. Mungkin juga perbandingan antara yang bermanfaat yang banyak faedahnya daripada yang sedikitnya. Itu yang kita dapatkan. Adapun lafaz falyuktsir tidak ada dalam hadis. Idza tamanna ahadukum falyuktsir. Itu di mana itu? Sumbernya di mana? Ya. Kita lihat. Ya, hadis Hasan ya, hadisnya Hasan, idza tamanna ahadukum falyuktsir fa innama yas'alu rabbahu. Ini menunjukkan bahwa tamanna di situ bukan berangan-angan yang gambaran kita, tetapi berdoa. Karena dia meminta kepada Tuhan, dia berdoa, disuruh. Ya. Maksudnya adalah berdoa. Syekh Al-Albani menetapkan hadis ini sahih. Ya. Dalam kitab Sahihul Jami'. Ya. Maksudnya adalah doa bukan berandai-andai atau bukan berangan-angan saja. Yaitu berdoa, meminta. Wallahu a'lam. Tadi ada yang... Ya. Hah? Wudu. Wudu atau mandi junub? Nah, coba pertanyaannya apa? Batalnya kenapa? Ya. Belum selesai mandi junubnya. Kapan mandi wudunya? Sebelum mandi. Nah, sekarang belum selesai mandinya, kan wudu dulu kan? Mengeluarkan wudhu dulu. Belum selesai mandinya kan wudhunya belum selesai juga. Nah, sifat mandi junub bagaimana? Bukan wudhu dulu, sebagian organ dulu. Nah, kan baru selesai wudhunya kapan selesainya? Setelah selesai mandi. Benar atau tidak? Wudhunya baru selesai setelah selesai mandi atau bukan? Kan selesai mandi baru dicuci kakinya. Ya. Berarti wudhunya selesainya setelah selesai mandi junub. Paham enggak? Yang mandi junubnya juga belum selesai. Oh, maksudnya ya enggak diulang lagi lah. Tidak diulang lagi. Kalau seandainya misalnya kita sekarang mau mandi junub. Sudah cuci tangan, kemudian wajah, kemudian kepala, tiba-tiba kentut. Gitu maksudnya. Ya tunggu dulu, tiba-tiba kentut. Ya. Apakah kita mesti ulang lagi sebelum melanjutkan mandi? Ya tidak perlu. Tidak perlu. Terus saja mandi junubnya nanti setelah mandi junub baru berwudu. Ya. Setelah mandi junub berwudu kembali. Wallahu a'lam. Ya, ya tidak apa-apa. Kan kita bukan sengaja mengucapkannya, karena rasa sakit. Ini pertanyaannya adalah ketika dalam kamar mandi, saat buang hajat, tiba perut kita mulas semulas-mulasnya. Tiba-tiba tanpa sengaja mengucap astagfirullah, yang itu kan, boleh tidak kata-kata? Ini jelas tidak sengaja. Jelas tidak sengaja. Kalaupun itu terucap, tidak ada masalah. Ya, walaupun itu terucap, tidak ada masalah. Dan memang adabnya, tempat yang seperti itu tidak layak untuk membaca apapun yang merupakan syiar agama. Ya, karena itu syiar, istighfar syiar, di tempat itu tidak layak diucapkan. Dan kita tidak menyengajanya pula, dan maka tidak mengapa. Ini menunjukkan bahwa kita selalu dekat dengan lafaz yang mulia. Ketika rasa sakit juga yang keluar istighfar, yang keluar tahlil, yang keluar tahmid, daripada sumpah serapa, ya, daripada mengerang saja tanpa ada lafaz-lafaz zikirnya. Wallahu ta'ala alam, itu tidak mengapa. Wabillahi taufik. Cukup untuk hari ini pelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.